Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayol ikhwah wa talabah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, peristiwa demi peristiwa dari sejarah Nabi alaihi salatu wasalam telah kita pelajari bersama, telah kita baca bersama. Semoga itu semua bisa kita petik pelajaran-pelajaran yang ada padanya, sehingga menambahkan keimanan kepada kita, sehingga menambahkan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wal mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Dan manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Maka dengan ini semoga semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasul Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan Allah takdirkan kita kelak dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabatnya al-kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir telah kita baca tentang pasukan-pasukan perang yang dibentuk Nabi alaihi salatu wasalam dan berbagai macam operasi-operasi militer. Nah, operasi-operasi pengamanan di wilayah Madinah dan di perbatasan-perbatasan kota Madinah. Pembentukan pasukan ini sebagaimana telah kita pelajari merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan orang-orang musyrik Quraisy secara khusus. Nah, yang ini dikarenakan suatu sebab. Nah, apa sebabnya itu? Muhammad, apa sebabnya diizinkannya perang sehingga kemudian Nabi membuat pasukan perang? Muhammad, karena orang-orang musyrik Quraisy memulai permusuhan. Nah, memulai permusuhan dari awal, sejak ini sampai perjalanan ini ya. Nah, terus menerus mereka merongrong kaum muslimin ya. Nah, terus menerus mereka menggencarkan makarnya kepada kaum muslimin. Di antaranya apa? Menekan orang-orang musyrik Madinah agar mengeluarkan Nabi dan para sahabatnya dari Madinah ya. Dan juga kemudian menghalangi kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Haram, bahkan diancam untuk dibunuh siapa saja yang datang ke Masjidil Haram. Naam. Barakallahu fiik. Sehingga berbagai macam makar tersebut ya, dikarenakan berbagai macam makar tersebut, Allah mengizinkan kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dan berbagai macam operasi ya. Nah, pasukan tersebut itu memiliki berbagai macam tujuan. Apa aja ya Arman? Menyingkap pergerakan musuh ya. Dan apa? Menjaga, mengamankan perbatasan kota Madinah. Nah, yang kedua apa itu? Ya Dafa. Nah, menekan orang-orang Quraisy agar tidak apa namanya sakar PDW ya, agar tidak semuanya sendiri, agar tidak bebas bergerak. Nah, sehingga mereka pun juga merasakan adanya mara bahaya. Nah, yang ditimbulkan oleh kaum muslimin. Nah, mara bahaya ancaman tersebut secara khusus kepada apa? Perdagangan mereka, ya tijarahnya mereka, harta benda mereka, bahkan keselamatan jiwa mereka. Ya. Nah. Baik, yang ketiga apa lagi? Ya Midi. Enam, membuat perjanjian kesepakatan dengan sekutu-sekutu, ya, dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah agar berdamai, ya. Nah, mengikat perdamaian, ya, dengan mereka, dengan kabilah-kabilah yang ada sehingga mereka tidak memerangi kaum muslimin, ya. Tidak ikut-ikutan memerangi kaum muslimin. Dan yang keempat, Nabi Abdurrahman. Hisham. Naam, tetap untuk melaksanakan misi yang utama, menyampaikan, menyebarkan dakwah Islamiyah, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, baik pada perkataan dan perbuatan. Nah, yaitu dengan membentuk kekuatan, ya, sehingga dengan itu pun juga terbantu, ya, dengan adanya kekuatan dalam menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Baik, kita baca berikutnya. Qala alaihi rahmatullah wa awwalu sariyatin ba'athaha Allah ba'athaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan tusamma bisifil bahri. Wa awwalu sariyatin, sariyah, pasukan yang pertama kali, ba'athaha Allah ba'athaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Allah, yang Rasul SAW mengutusnya, mengirim pasukan tersebut, dinamakan dengan bisi fil bahri, ya. Pasukan itu dinamakan dengan sif al bahr, ya. Nah, yakni apa namanya, tepi lautan, ya, tepi lautan. Enggak tahu saudara-saudara kita yang namanya Saiful Bahri, Saiful Bahri, mungkin dari sini nama pengambilan itu, ya. Saiful Bahri, Saiful Bahri. Banyak sekali itu di bumi Nusantara ini, Saiful Bahri. Nah. Padahal wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau di sini kalau mengambil penamaan tersebut dari ini, yang betul apa? Sifil Bahri. Ya, Siful Bahri. Itu apa namanya? Pantai atau tepi daripada lautan, karena memang target operasinya, ya, pasukan tersebut di tepi lautan seperti itu, ya, di pinggiran kota Madinah. Barakallahu fiik. Enggak tahu apakah diambil dari sini Saiful Bahri. Coba ini PR antum ya. PR-nya Abu Fahri dan yang lain-lainnya ini. Nah, mensensus ini. Saiful Bahri dari mana pengambilan nama antum ini? Kita mikir Saiful Bahri, Masya Allah pedang lautan. Masya Allah. Pedangnya seluas lautan, banyak pedang berarti, luar biasa nih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ba'athaha fi Ramadan fi sanatil ula min al-hijrah. Rasulullah SAW mengirim pasukan tersebut pada bulan Ramadan tahun 1 Hijriah. Ya, tahun 1 Hijriah. Nah, artinya tahun pertama kali beliau hijrah ke Madinah sudah demikian keadaannya. Barakallahu fiik, langsung mempersiapkan perjuangan, gitu ya. Dan ini awal pertama kali perjuangan yang sifatnya secara fisik, ya, kekuatan. Nah, dan terus hingga mati, ya, terus berputar roda perjuangan tersebut, ya. Artinya di dunia ini bukan untuk leha-leha, bukan untuk nyantai-nyantai. Demikianlah Rasul dan para sahabatnya penuh dengan perjuangan Islam untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai jannah Allah Subhanahu wa taala, menebarkan Islam dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah kehidupan kita, ya. Nah, tonggak awal sejarah, ya, perjuangan Islam dengan kekuatan. Wa amara 'alaiha 'ammahu Hamzah ibn Abdul Muthalib, ya, kemudian beliau mengangkat pimpinan pada pasukan tersebut pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, paman beliau sendiri yang diangkat sebagai komandannya. Nah, pada pasukan tersebut sementara Rasul tetap di Madinah. Wa kana qawwamuha 30 rajulan minal muhajirin, dan pasukannya, ya, ada 30 orang dari kaum muhajirin, 30 orang, ya. Nah, kurang lebih kalau hitungan minimal ya satu peleton 30 orang walhasil, ya. Nah, wa qad wasalu sayrahum hatta balagu ila sifil bahri ay sahilul bahri al ahmar. Naam, min nahyati al ais. Sampai akhirnya perjalanan mereka ini sampai, ya, ke sayfil bahr tadi, ya. Sampai akhirnya perjalanan mereka ini tiba di sayfil bahr, ya, yaitu Aisahilul Bahar Al-Ahmar, tepi laut merah, ya, tepi laut merah, ya, yang ke seberang sana itu apa, benua Afrika, ya. Nah, taib Sahil Al-Bahar Al-Ahmar, taib min nahiyatil As, di daerah Al-As, ya, daerah wilayah Al-As, Al-Ais, afan, Al-Ais. Wa'taradu ayran li Quraisyin, targetnya, misinya adalah mereka menghadang apa, kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, ya. Nah, target operasinya, tujuannya adalah menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy, ya. Qadimatan minasyam, qadimatan minasyam, yang datang dari Syam. Nah, hendak pulang, ya. Ini kan Madinah tengah-tengah, ya, di selatan sini Mekah, di utara sana Syam. Jadi mau pulang ke Mekah dicegat. Di mana? Di Madinah tadi itu, di daerah ini, ikhwah, ya, daerah wilayah Al-Ais namanya. Nah, ingat ya, ini bukan kaum muslimin yang memulai, ya. Nah, bukan kaum muslimin yang memulai, tapi tadi sudah kita baca, sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, mereka yang memulai berbagai macam bentuk permusuhan ini. Taib. Alaiha Abu Jahlin, pada kafilah perang atau kafilah dagang itu ada Abu Jahal, ya, pembesarnya, ya, pembesar Quraisy Abu Jahal. Fi salasimi ati rajulin, ya, pada 300 orang, ya, ada 300 orang rombongan tersebut ada 300 orang. Lawan berapa? 30 orang, ya. Naam. Fastafal fariqani, akhirnya berhadap-hadapanlah dua pasukan tersebut, ya. Berbaris, ya, berhadap-hadapan dua pasukan tersebut. Perang apa tidak? Tidak sampai perang, tapi hampir terjadi perang, ya. Waqad yaqa'u wa kada yaqa'u al-qital. Hampir terjadi perang, ya, hampir terjadi perang, tapi enggak sampai pecah perang. Naam. Lakin tawassata Majdi Ibnu Amr al-Juhani fansarafa al-fariqani. Akan tapi kemudian menengah-nengahi Majdi bin Amr al-Juhani, ya, ini menjadi penengahnya untuk walhasil agar tetap enggak terjadi peperangan tersebut, ya. Fansarafa al-fariqani, maka pergilah dua pasukan tersebut. Nah, bubar, ya, enggak jadi perang, tapi hampir jadi perang. Nah. Kanat hadhihi as-sariyatu awwal 'amalin 'askariyyin fi tarikhil Islam. Maka ini pasukan ini merupakan pasukan yang pertama kali, ya, mengadakan operasi militer, operasi pasukan, ya, fi tarikhil Islam, dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, pasukan pertama kali yang mengadakan operasi militer, ya. Nah, dalam sejarah Islam. Wa kana liwa'uha abyad, benderanya berwarna putih, ya, bendera berwarna putih. Nah, wahwa awalu liwa'in, naam, wahwa awalu liwa'in, naam, aqad uqida fi tarikhil Islam, ya. Ini merupakan bendera pertama kali yang apa namanya dipakai dalam sejarah Islam, yang berwarna putih, ya. Naam. وحمل اللواء أبو مرثد كناس بن حسين الغنوي. Yang membawa bendera perang tersebut adalah Abu Mrathad Kanas bin Husain al-Ghanwi, ya. Nah, ini perang ini, bendera ini memiliki peran yang amat sangat besar, ya. Nah, merupakan simbol daripada suatu pasukan, ya. Nah, kalah menangnya pun juga demikian, tergantung pada apa namanya bendera ini, ya. Nah, barulah fiqh, dan insyaallah taala kita baca lagi pada apa namanya berbagai macam peristiwa yang berikutnya, ya, terkait dengan masalah bendera ini insyaallah taala. Nah, walhasil ini apa namanya bendera pertama kali di zaman Nabi alaihi salatu wassalam warna putih. Summa tataba'atil bu'us was-saraya fa arsala fi Syawal Ubaidah ibn al-Harith fi 60 rajulan min al-muhajirina ila batni Rabil, ya. Kemudian terus menerus, ya, apa namanya dipersiapkan berbagai macam utusan dan pasukan, ya. Nah, artinya terus menerus, ya, di persiapkan pasukan tersebut, ya. Demikian pula dikirim berbagai macam bentuk operasi, ya. Nah, sampai kemudian fa'arsala fi Syawal Ubaidah ibn Harith, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengutus di bulan Syawal Ubaidah bin Al-Harith. ya, dia sebagai komandannya ya, visitina rajulan pada 60 orang ya. 60 orang minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Jadi yang ikut dari kalangan muhajirin 60 orang ya. Nah, ke daerah mana? Ila batni Rabigh ya, ke lembah Rabigh ya. Nah, ke lembah Rabigh. Kemudian falaqiya Abu Sufyan wa huwa fi mi'atay rajulin. Pasukan ini yang dipimpin oleh Ubaidah bin Harith berjumpa dengan Abu Sufyan yang dia bersama dengan 200 orang ya. Pasukannya berjumlah 200 orang ya. Nah. Kemudian apa yang terjadi? Fawaqa'at tarami dunal qital, maka terjadilah saling melempar ya. Nah, kurang lebih saling melempar panah seperti itu ya, saling memanah tapi tidak terjadi perang. Enggak sampai perang ya. Panas ya tapi enggak sampai perang. Enggak sampai pecah perang. Nah. Kemudian peristiwa berikutnya, summa arsala fi dzil qa'dah Sa'd ibn Abi Waqqas fi 20 rajulan minal muhajirin ila Al-Kharrar. Naam. Kemudian Nabi mengirim pasukan pada bulan Zulqa'dah ya. Naam, setelah Syawal berikutnya Zulqa'dah, sebulan berikutnya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebagai pimpinannya, fi 20 rajulan. Ya, memimpin 20 orang ya. Minal muhajirin, juga dari kalangan muhajirin ya. Juga dari kalangan muhajirin. Naam. Dari kalangan Ansor kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Walhasil ini yang ditentukan ya, beberapa pasukan tadi. Jadi yang dikirim adalah kalangan muhajirin. Naam, ilal Kharrar, ke daerah yang namanya Kharrar, qariban min Rabigh ya, dekat dari lembah Rabigh tadi ya. Dekat dari lembah Rabigh, falam yalqa kaidan, tapi tidak menjumpai musuh ya. Tidak menjumpai musuh, enggak dapat apa-apa ya. Nah. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi ila al-abwa awaddan fi safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri ya. Nah, ke daerah yang namanya Abwa atau juga disebut Waddan ya, di bulan Safar ya. Nah, di bulan Safar ya, beliau keluar sendiri ya, mengadakan operasi pengamanan ya. Nah. Sanatasnataini al-hijrah fi 70 rajulan minal muhajirin. Ya, pada tahun 2 Hijriah ya, bersama dengan 70 orang pasukan ya. 70 orang ya, minal muhajirin. Nah, dari kalangan muhajirin juga yang dibawa ya. Nah. Kemudian bagaimana? Falam yalqa ahadan, dan juga tidak menjumpai satu orang pun juga ya. Tidak mendapati apa-apa. Falam yalqa ahadan. Tidak dapat apa-apa ya, operasi tersebut. Nah, ya emang semuanya serba manual ya, nggak ada teknologi, nggak ada peralatan seperti sekarang ini ya. Paling ya zaman itu mengirim mata-mata seperti itu ya. Nah, nggak bisa dilihat di layar begini-begini seperti perang yang sekarang ini ya. Nah, tayyib, falam yalqa ahadan wa aqada mitsaqal amani wa tanasuri ma'a Amr ibni Makhshiy al-Dhamri ya. Nah, kemudian mengadakan perjanjian ya. Nah, kesepakatan perjanjian keamanan dan saling menolong ya. Tayyib, ini juga demikian, perjanjian keamanan dan saling menolong dengan Amr bin Makhshiy al-Dhamri ya. Nah. Ini pun juga demikian, dengan yang seperti ini akan mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan, tetap terjaga keamanan dan perdamaian, ya, sehingga mereka-mereka ini pun juga enggak ikut-ikutkan, enggak terprovokasi oleh orang-orang Quraisy, ya. Nah, wa kanat awwala ghuswatin kharaja laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan operasi yang pertama kali yang Rasul SAW keluar, ya. Artinya apa? Rasul keluar pertama kali untuk mengadakan operasi, ya, ini, ya, di bulan Safar ini. Nah, tahun 2 Hijriah. Langsung turun ke Medan, ya. Nah, langsung turun sendiri ke apa namanya, ke daerah operasi tersebut. Ya, masih terbilang, ya, masih kondusif begitu, ya. Walaupun mereka sudah mulai siaga. Naam. Barakallahu fiik. Tsumma kharaja ila Buwat min nahyati Radwa, ya. Kemudian beliau keluar, ya, ke daerah namanya Buwat, ya, yang ikut wilayah Radwa, ya. Naam, wal hasil ini daerah pinggiran-pinggiran kota Madinah, wal hasil, ya. Fi Rabiul Awal sanata 2 Al-Hijrah fi 200 minal Muhajirin, ya. Pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, ya, bersama dengan 200 orang dari kalangan Muhajirin, ya. Nah, keluar lagi beliau alaihi salatu wasalam bersama 200 orang tapi tidak dapat apa-apa. Falam yalqa ahadan. Tapi walaupun enggak dapat apa-apa, tentunya ini sudah berdampak positif, ya. Nah, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, terkhusus kepada orang-orang Quraisy, apa? Yaitu menampakkan kekuatan, ya. Nah, menampakkan kekuatan ini kan sudah minimalnya orang-orang Quraisy sudah mikir-mikir ini. Berarti ini kaum muslimin enggak macam-macam ini. Sehingga enggak sembarangan untuk kemudian diinjak-injak begini begitu. Mereka sudah siap, sehingga pun juga akan mulai muncul rasa gentar itu, ya, rasa takut. Nah, barakallahu fiik. Yang seperti ini pun juga termasuk bagian dari siasat, strategi, ya, untuk menakut-nakuti musuh-musuh Islam. Nah, orang kalau sudah takut, pasukan ini berarti sudah siap. Ini aja sudah mulai gentar, hati ini sudah mulai goncang ini, ya. Namun enggak jadilah, enggak jadi ikut, nanti ini perang bahaya ini. Sudah enggak jadi perang. Ini kan lumayan, ya. Baik. Kemudian berikutnya wa fi nafsi syahri aghara Qurzun Ibnu Jabir Al-Fahri ala marami Al-Madinah, ya. Kemudian di bulan itu, di bulan Rabiul Awal, ya, Qurzun Ibnu Jabir Al-Fahri, dia ini menyerang, ya, mengadakan apa namanya, ya, bentuk serangan kurang lebih seperti itu, ya. Nah, atau menteror, ya, meneror ini, menteror ke arah Mara'i Al-Madinah, ya, di tempat penggembalaan, ya, tempat penggembalaan binatang ternak di Madinah, ya. Nah, kemudian wasaqa ba'dal mawashi, ya, dan kemudian membawa kabur, ya, beberapa binatang ternak, ya. Nah, tayyib. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam fi talabihi ila Safwan bin min nahyati Badrin, ya, fi 70 rajulan minal muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW keluar mencari dia, ya, mencari Qurzun tadi itu ke daerah Safwan, ya, di daerah Badr, ya, dekat wilayah Badr. Nah, yang kemudian nanti, ya, terjadi perang Kubro yang disebut dengan apa? Perang Badar Kubro. Taib, fi 70 rajulan minal muhajirin, bersama dengan 70 orang dari kalangan muhajirin. Nah, mencari ini orang, ya. Walakin Qurzan aflata wa najaha fil firar. Tapi ini orang Kurzus ini ya, yaitu lolos ya, dan selamat ya. Nah, berhasil kabur begitu ya. Nah, berhasil kabur. Nah, wa hadhil ghazwatu tusamma bi ghazwati Badril Ula. Maka berbagai operasi ini dinamakan dengan operasi atau ghazwah Al-Badr yang pertama ya. Nah. Summa kharaja fi Jumada al-ula awil akhirah sanatatna ini ila Zil Usyairah ya, fi mi'atin wa khamsin au fi mi'atain minal muhajirin. Kemudian beliau keluar lagi di bulan Jumada al-ula atau Jumada al-akhirah ya, pada tahun 2 Hijriyah ke daerah Zul ya Usyairah ya, Zul Usyairah, bersama dengan 150 orang atau sekitar 200 orang ya, dari kalangan muhajirin ya, dari kalangan muhajirin. Nah, ini peristiwa yang berikutnya ya. Nah, pada bulan Jumadal Ula atau Jumadal Akhirah ya, tahun 2 Hijriah. Nah, ya'taridu 'ayran li Quraisyin zahibatan ila Syam. Tujuannya, targetnya adalah untuk menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang hendak pergi ke Syam ya. Ke Syam. Ingat ya, Madinah di tengah-tengah antara Mekah dengan Syam ya. Nah, daerah strategis ya. Nah, perdagangan. Nah. Barakallahu fiik. Walakinnaha fatathu qabla ayyamin, tapi juga lagi-lagi gagal ya. Nah, kecolongan beberapa hari gitu ya. Mereka sudah lewat, ini pasukan yang menghadang baru datang. Ya. Enggak dapat apa-apa. Nah. Barakallahu fiik. Wa aqada mitsaqa 'adamil 'udwan ma'a bani Mudlij. Dan juga pada peristiwa itu di daerah tersebut Rasulullah SAW mengikat perjanjian ya, perdamaian, tidak ada permusuhan ya dengan Bani Mudlij ya, dengan Bani Mudlij. Ya, tetap aja ada positifnya ya. Tsumma ba'atsa fi syahri Rajab sanatatsnaini al-hijrah Abdullah bin Jahsy al-Asadi ila Nakhlah ya. Nah, ini kemudian terjadi sesuatu ini ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ya pasukan ya di bulan Rajab ya, bulan Rajab tahun 2 Hijriah, yang diutus adalah Abdullah bin Jahsy al-Asadi, dia sebagai pimpinannya ya, ila Nakhlah, ke daerah Nakhlah ya, ke daerah Nakhlah. Di mana ini? Baina Makkah wal Taif. Baina Makkah wa Taif, daerah yang terletak antara Makkah dengan Taif ya. Nah, fi isnaini asyara rajulan minal muhajirin ya. Nah, pada 12 orang dari kalangan muhajirin, artinya ini Abdullah bin Jahsy ini membawa 12 orang ya dari kalangan muhajirin. Apa tujuannya? Liyatu bi khabari ayrin li Quraisyin ya. Ya, ini untuk mencari berita ya tentang kafilah dagangnya Quraisy ya. Nah, mencari-cari berita, makanya dikirim cuma 12 orang saja ya. Yang dikirim cuma 12 orang saja. Walhasil ya, barakallahu fiik, ini targetnya mencari kabar berita ya tentang kafilah dagangnya Quraisy. Lakinnahum hajamu 'alaiha faqatalu rajulan ya. Akhirnya mereka ini mengadakan penyerangan ya. Tayib, di kampung yang namanya Nakhlah ini tadi ya. Faqatalu rajulan, sampai akhirnya mereka membunuh satu orang laki-laki ya. Akhirnya pasukan tersebut 12 orang ini membunuh satu orang. Wa asarru tsnaini, dan kemudian mereka menawan ya dua orang dari Nakhlah tadi di kantaran perang ya. Nah. Wa saqu al-'aira, kemudian pun juga mereka membawa kabur al-'air ya. Yani enggak wa saqu al-'air, akhirnya mereka ini rombongan kafilah tersebut mereka kabur ya. Nah, tapi mereka ini kemudian tadi membunuh satu orang dan juga menawan dua orang. Nah, sehingga dengan itu wa ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dikarenakan peristiwa tersebut, kejadian tersebut, wa lam yarda bihi, dan beliau tidak meridhoinya. Beliau tidak merestuinya. Nah, karena apa? Memang di luar komando, di luar target yang seperti ini. Tapi kadang-kadang memang di lapangan menjadi lain ya, antara target operasi yang direncanakan ya. Nah, tapi kadang-kadang memang di lapangan itu memang berbeda keadaannya, situasi dan kondisi berbeda. Tapi seperti ini pun juga di luar garis ya, di luar target, sehingga pun juga seperti ini Rasulullah SAW tidak menyetujuinya, tidak meridhoinya ya, beliau marah alaihi salatu wassalam. Nah, fa atlaqal al-asiraini ya wa adda diyatal maqtul ya, maka kemudian beliau membebaskan dua sandera ini, dua tawanan tersebut ya, wa adda diyatal maqtul, dan kemudian menunaikan diyahnya orang yang terbunuh. Masyaallah, ini ya, dibebaskan dua orang ini dan kemudian menunaikan bayar diyat, tebusan ya. Nah, Masya Allah, terjaga ya. Karena memang bukan tidak berhak untuk dibunuh ya. Tidak berhak untuk dibunuh, tetap masih dilindungi, bukan sebagai target yang harus diperangi. Nah, maka dengan ini wa kana al-hadithu fi akhir yaumin min Rajabin ya. Kejadian ini, peristiwa ini ya, di hari terakhir bulan Rajab. Hari terakhir bulan Rajab ya, kurang lebih mungkin sekitar tanggal 30 Rajab ya. Sehingga dengan itu fa'atharul musyrikuna dajjatan, bangkit marah ini orang-orang musyrik ini ya. Bangkit apa? Kemarahannya ini orang-orang musyrik. Naam, bi'anal muslimina intakahu hurmatas syahril haram. Bahwasanya kaum muslimin mereka ini melabrak ataupun juga melanggar kehormatan kemuliaan syahril al-haram. Ya, bulan Rajab ini termasuk bulan-bulan yang dilarang untuk berperang ya. Nah, sehingga mereka ini beranggapan bahwasanya kaum muslimin ini sudah melanggar kemuliaan daripada bulan tersebut untuk berperang. Ini kan dilarang. Semua sepakat, ini sudah sekian lama orang-orang musyrik pun juga menjaga kehormatan bulan tersebut. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat firman-Nya. Yasalunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, mereka bertanya kepada engkau tentang syahrul haram, tentang bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, yang terjadi perang padanya ya, tentang perang pada bulan al-haram. Qul qitalun fihi kabir, katakanlah bahwasanya perang di bulan itu merupakan dosa besar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap hukumnya demikian ya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Akan tapi ingat, ada yang lebih besar lagi daripada itu, yang kalian wahai orang-orang musyrik melanggarnya ya. Jangan ini jadikan suatu permasalahan, karena pada kalian banyak permasalahan yang besar. Ingat, wasaddun an sabilillah, ingat, menghalangi jalan Allah ya. Nah, menghalang-halangi manusia ke jalan Allah untuk berislam, untuk bertauhid. Wa kufrum bihi, demikian pula kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan kedua yang ada pada orang-orang musyrik. Wal Masjidil Haram, demikian pula menghalangi manusia kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Haram ya. Ini yang keberapa? Nah, yang ketiga ya. Demikian pula yang keempat, wa ikhraju ahlihi, mengeluarkan penduduknya, mengusir mereka dari Mekah ya. Wa ikhraju alhi minhu akbaru indallah ya. itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini wahai orang-orang musyrik, ya. Ini memang dilarang berperang di bulan haram, tapi ingat banyak pelanggaran yang ada pada kalian. Jangan enak-enak saja kalian, ya. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi, ya. Tayib, wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnah, dan fitnah ini, fitnah kekufuran kalian ini lebih besar dosanya daripada pembunuhan, ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka ini, orang-orang musyrik ini, terus-menerus akan memerangi kalian sampai kalian ini meninggalkan agama kalian kalau mereka mampu. Itu targetnya, ya. Kalau sudah murtad, ya, keluar dari Islam, aman sudah, ya. Ini memang target mereka. Wa may yaradid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, barang siapa yang keluar dari Islam, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan murtad, ya, wa huwa kafir, maka dia kafir, ya, fa ulaika habitat a'maluhum, maka mereka ini hancur sirnalah amalan-amalan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Walayyadzubillah, sempat Islam, na'udzubillah, kemudian na'udzubillah, kemudian dia murtad, hilang semua amalannya. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan mereka ini adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Walayyadzubillah. Taib, fadal mu'adzin. Baik, kita selesaikan insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi Sya'ban sanat 2 al-Hijrah hawwala Allahu al-qiblata min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah al-Musyrifah al-Musyarrafah. Ini di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala merubah arah kiblat, ya. Naam, min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ila al-Ka'bah al-Musyarrafah, ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, jadi pada waktu itu Nabi jelas masih di Madinah tahun 2 Hijriah. Ini sejarah perubahan arah kiblatnya kaum muslimin. Pada awalnya mereka ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya. Nah, di Palestina sekarang itu, kemudian diubah ke arah Ka'bah. Dari arah ke utara ke arah selatan, ya. Nah, untuk yang di daerah Madinah begitu, ya. Baik. Wa kana dzalika mimma yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantaziruhu. Dan ini termasuk perkara yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dan beliau tunggu-tunggu, ya. Beliau angan-angankan, beliau harap-harapkan, dan beliau tunggu, ya, tentang perubahan arah kiblat tersebut. Maka dengan ini hikmahnya diantaranya, ya. Ini diterangkan panjang lebar dalam surah Al-Baqarah, ya, masalah ini. Taib, hikmahnya, wa qad inkashafa bidzalika ba'du al-mukhadi'ina minal munafiqina wal yahudi alladzina dakhalu fil islami zura, ya. Maka tersingkaplah dengan ini, dengan perubahan arah kiblat ini tersingkap, ya, sebagian orang-orang yang menipu dari kalangan munafik dan orang-orang Yahudi yang mereka itu masuk Islam dengan berpura-pura, ya. Tersingkap mereka ini bahwa mereka masuk Islam berpura-pura. Ini orang Yahudi kan enggak senang, ya. Kemudian ke arah Mekah, ada apa ke Mekah, ke Ka'bah, ya. Nah, demikian pula orang-orang munafiknya. Sehingga dengan itu warfartaddu, maka mereka murtad, ya. Ujian keimanan, ya. Nah, maka mereka murtad, wa tatahharat sufuful muslimina minhum, dan menjadi suci, ya, bersih barisan-barisan kaum muslimin dari mereka-mereka ini, kaum Yahudi ataupun juga para munafikin ini, bersih dari mereka-mereka ini. Nah, ini kan kalau enggak bahaya, bisa jadi musuh dalam selimut, ya. Nanti dikirim berperang, malah mereka ini berkhianat jadinya, ya. Ini hikmahnya. Tayyib tilka hiya at-tarahukat al-askariyah allati qama biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Itulah berbagai macam gerakan operasi ya kemiliteran pada waktu itu yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para dan kaum muslimin li hifdzi amnil Madinah wa atrafiha, untuk menjaga keamanan Madinah dan perbatasannya. Ini tujuannya, targetnya yang pertama. Yang kedua, wali isyari Quraisyin bisu'in bisu'i akibatiha illam takfu'an syarriha. Dan agar orang-orang Quraisy ini merasa ya, merasakan dampak yang jelek ya, yang ada pada mereka ini kalau mereka tidak menghentikan kejelekannya. Ya, artinya apa? Agar juga mereka ini merasa ketakutan gitu ya. Nah, agar juga mereka merasakan dampak yang jelek dari perdagangan mereka ya, muamalah mereka kan terganggu ya seperti itu ya. Agar mereka pun juga bisa merasakan ya dampak yang jelek dari karena perbuatan mereka sendiri. Walakinnaha izdadat fil ulwi wal istikbar, tapi pun juga demikian semakin bertambah ya kesombongannya dan takaburnya ini ya. Nah, ya enggak apa-apa ya, nanti selamat berperang. Tayyib. Nah, semakin merasa tinggi dan semakin bertambah sombong ini orang-orang Quraisy tersebut ya. Nah, falaqat jazaa'a amriha fi Badar. Nah, sehingga mereka ini mendapatkan balasan yang setimpal di perang Badar nanti berikutnya ini ya. Nah, wa kana 'aqibatu amriha khusra. Dan akhir penghujung daripada akibat keberadaan mereka ini adalah kehancuran dan kerugian ya. Justru mereka akan mendapatkan kerugian. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita as-sadad, yakni lurus dan pada amalan kita, perbuatan kita. Senantiasa Allah mengaruniakan taufik pada kita semua dan istiqamah ya, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah jumpakan dengan mereka-mereka ini, Rasulullah dan para sahabatnya, para mujahidin ini ya, di naungan keridhaannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.